طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد نواصب المضارع نعم مذهب ابن أبي الروم مذهب أهل الكوفة هذا 10 عشر يذكرون في هنا مذهب بصريين 4 فقط أن ولن وإذا وكي dan ini lebih kuat karena sebenarnya yang lainnya itu mudhari dinasab dengan an mud mudmarah ba'daha kan begitu. Naam, sudah kita lewati an lan idzan kai ya. An harf masdar wa nasbin wa istiqbalin lan ya ini semuanya harfu mudahnya begini untuk mengingatnya semuanya harfu nasbin jelas ya kan. Nah, ada tambahan namanya selain itu kalau an selain harfu nasbin apa tambahannya masdar was tikbal masdar was tikbal. Nah berarti ingat ya, sebut masdar berarti harus dikeluarkan darinya apa masdar. Nah kemudian lan di samping harfu nasbin apa nama lainnya nafiin was tikbal. Kemudian idan selain harfu nasbin apa? Jawabin wa jaza. Kemudian kai selain harfu nasbin harfu masdar. Nah, harfu masdar. Nah. Oleh karena itu dipetik juga darinya masdar itu mesti begitu. Dan sudah di-i'rab juga ya. Sudah. Contoh-contohnya sudah di-i'rab. Ya. Kelas i'rabnya. Ini contoh ini ya likaila ta'sau kai taqra'ina. Belum. Baik. Berarti di-i'rab dulu ya. Jitu lika ta'allama dari sini ya. Endaman? Tafadhal. Masdar, na'am. Jitu litta'allumi. Naam. Jitu kai ata'allama. Siapa? Ishaq? Ya. Antum. Allah. Mabniyun. Fai, fai, fai, ada takdir. Ada syaratnya kan? Nah. Apa syaratnya kai? Ya taqaddamuha madha? Harus didahului oleh apa syarat kerjanya? Didahului oleh lamut ta ta'lil harfu jar wa ta'lil. Berarti kai nah, harfu nasb bil masdar tayyib. Damir mustatir fihi wujuban atau jawazan? Ata'allam jawazan wujuban yang mana? Wujuban. Baik. Takdirhu ana. Kemudian kai harfu nasbin wa masdar, berarti harus ada masdar dikeluarkan dari fi'il. Bagaimana kelanjutannya? Wal masdar, wal masdar. Tak bisa lanjut ya? Kelanjutannya tadi sudah di i'rab di sampingan tuh. Tadi sudah di i'rab sama Fadil. Lanjutkan fikir. Wal masdar. Ayo. Fi'il masbuk bikai majrur bi ta'lil. Mana lamut ta'lil? Enggak ada kan? Aywa bilamit ta'lil al-muqaddar. Naam. Takdiruhu jiktu litta'allum. Sama tadi. Bedanya hanya ini lamut ta'lilnya muqaddar. Sahab. Coba sebutkan wal masdar. Wal masdar al-mu'awwalu min al-fi'lil masbuki bi kai majrurun. Masdar itu tadi majrur bi lam ta'lil al-muqaddar. Naam, begitu. Berikutnya likai la ta'saw. Antum lagi. Harfu jar wa ta'lil. Naam. Masdar, tayyib. La nafiyah. Naam. Ini huruf semua jelas mabni. La mabni ala madha? La. Mabni ala sukun. Naam. Alifnya itu sakinah. Naam. Tasaw. Yannahu. Aywa niabat al-fathati. Liannahu. Tayyib. Ha. Wa'ul jama'ah. Udkur ismah. Wa'ul jama'ah. Naam. Fa'il. Tayyib. Li'adami. Nah, li'adami masdarnya apa? Asa. Li'adami asakum. Li'adami asakum. Nah, apa makna asa? Ta'sau. Ta'sau artinya tahzanu likai la tahzanu. Jadi li'adami asakum ay li'adami huznikum, agar kalian tidak bersedih. Nah, yang beriman dengan takdir. Nah, kaita qurra ainuha. Takdiru li qurrati ainiha. Nah, agar sejuk matanya, sejuk hatinya. Nah, mawadi'u idmari'an. Kita sekarang masuk ke as-sittal baqiyah. Ya, as-sittal baqiyah, 6 yang tersisa itu, yang sebenarnya bukan 6 perangkat itu yang menasab mudhari', tetapi sebenarnya mudhari' itu dinasab oleh an mudmarah ba'da. Nah, jadi mawadi' idmari'an, tempat-tempat ya di sembunyikannya an. Nah, taqaddama ma'ana telah lewat bersama kita anna, bahwa sesungguhnya an al-masdariyah hiya adalah ummul bab, induk bab ini. Li'annaha tansibul mudari'a zahiratan. Karena sesungguhnya an al-masdariyah menasab al-mudari' zahiratan, dalam keadaan dia tampak, muncul, kama taqaddama, sebenarnya telah lewat. Wa mudmaratan, dan menasab mudari' dalam keadaan mudmarah, disembunyikan. Ya, wa dhalika ala qismain. Jadi terbagi menjadi dua. Idmarnya itu jaiz, ala qismaini jaizin wa wajibin. Ala qismaini jaizin wa wajibin. Jaiz dan wajib. Nah, wa ma'na kauniha mudmaratan, ma'na an masdari itu mudmarah, ay annaha makhfiyatun, annaha makhfiyatun, makhfiyatun yakni tersembunyi. Nah, hamzah annaha makhfiyatun ghairu malfudin biha fil kalam, makhfiyatnya tersembunyi, ghairu malfudin biha tidak terlafadzkan, ghairu malfudin biha tidak terlafadzkan, fil kalam dalam ucapan. Itu makna mudmarah. Wa makna kaunil idmari jaizan, makna idmar penyembunyian itu jaiz, ya, jaizan artinya boleh. Annahu yajuzu idharuha fil kalami. Annahu yajuzu idharuha fil kalami. Ya, bahwa sesungguhnya an itu yajuzu idharuha, boleh ditampakkan, fil kalam dalam ucapan. Boleh ditampakkan berarti maksudnya boleh dilafadzkan. Nah, karena idmarnya jaiz, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Artinya boleh tampak, boleh terlafadzkan. Wa makna kaunil idmari wajiban ومعنى كون الإدمار واجبا معنى إدمار إذ واجب أنه لا يجوز إظهارها في الكلام كما سيأتي أنه لا يجوز إظهارها في الكلام كما سيأتي ya, bahwasanya itu tidak boleh ditampakkan dalam ucapan supaya akan datang, jadi harus disembunyikan, jadi tidak bisa muncul dan tidak bisa dilafadzkan. Baik. فأما الإذمار الجائز فيكون بعد لام التعليل فأما الإذمار الجائز أدب إذمار ينجائز fayakunu ba'da lam at-ta'lil, itu terjadi ba'da lam at-ta'lil, setelah lam at-ta'lil. Terjadi setelah lam at-ta'lil. Wahia, yaitu allati 'abbara 'anha al-musannifu biqawlihi lam kay. وهي التي عبر عنها المصنف بقوله لام كي, yaitu yang عبر عنها المصنف, yang diungkapkan oleh المصنف, diungkapkan oleh المصنف dengan bahasa, dengan ucapannya lam kay. Nah, lihat ya, lihat di matan, lihat tembak di matan. وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي. Walamu kai, ini dimaksud. Jadi al-musannif membahasakannya dengan lamu kai. Nah, lamu kai ini yang dimaksud, ya. Jadi lamu kai ini an setelahnya mudmarah malah jawazan. Lamu kai, ya, fi'il mudhari setelahnya dinasab dengan an mudmarah ba'da lam kay, mudmarah jawazan. Na'am. Wa mithalu wa qawluk dhakartu li anjaha, dhakartu li anjaha, aku mengulangi kembali pelajaran, murojaah pelajaran li anjaha, agar sukses, sukses dalam ujian. Na'am, dalam meraih ilmu. Wa قوله تعالى, dan firman Allah Ta'ala, liyaghfira laka Allahu, agar Allah mengampunimu. Fallamu lamu ta'lil, fallam lamu ta'lil. Nah, lam lamu ta'lil, dan antum sudah faham lamu ta'lil maksudnya apa. Harfu jar, jarrin wa ta'lil. Nah, dibahasakan dengan apa? Dibahasakan dengan lamukai oleh al-musannif. Nah, lamukai ini akan dijelaskan nanti. Kenapa disebut lamukai? Akan datang nanti penjelasan sebentar lagi. Kenapa dinamakan lamukai? Yang jelas, lamukai ini maksudnya apa? Harfu jarrin wa ta'lil. Itu lamukai itu maksudnya, lam itu huruf jar yang fungsi maknanya ta'lil, penjelasan illat. Nah, wa kullun, masing-masing min anjahah wa yaghfira, fi'lun mudari'un mansubun, mansubun bi an mudmaratan jawazan. Ya, fi'l mudari' mansubun bi an, yang sifatnya mudmarah jawazan. Ya, jawazan tentu sudah paham tadi, jawazan berarti bisa muncul. Ba'da lam at-ta'lil, mudmaratan jawazan ba'da lam at-ta'lil, setelah lam at-ta'lil. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tamam. والدليل على أن إدمار أن جائز, دليل yang menunjukkan atas, ya, أن atas hakikat bahwa أن, bahwa إدمار أن جائز. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa إدمار أن itu جائز, tidak wajib. أنه يجوز إظهارها, dalilnya annahu yajuzu idharuha, bahwasanya yajuzu idharuha, boleh ditampakkan, dimunculkan, dilafadzkan, ba'da hadhihi lami, setelah lam ini. Kaqaulik, seperti ucapanmu, dhakartu li an anjaha, dzakartu li an anjaha, wa qawlihi ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Fa kullun min anjaha wa akuna fi'lun mudari'un mansubun bi an adh-dhahirah. Nah, ini buktinya ya. Dzakartu li an anjaha. Bisa kita munculkan pada contoh dzakartu li anjaha. Ya. Annya mudmarah setelah lamu ta'lil, lamu kai. Bisa kita munculkan menjadi dzakartu li an anjaha. Ya kan? Kemudian wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Contoh ya, lainnya umirtu ayat umirtu li an akuna. Umirtu li an akuna. Artinya di luar ayat ya. Ini kan ayat tidak bisa kita ubah ya. Ini kalamullah liyaghfira lakallah. Kalau kita bahasakan di luar ayat, bahasa kita, kita bisa mengatakan na'am li an yaghfira. Kan begitu, li an yaghfira. Bisa muncul. Contohnya ayat yang lain ini umirtu li an akuna awalal muslimin. Jadi ini makna jaiz karena bisa dimunculkan. Wa summiyat hadhihi lamu bilami kai, dan lam ini dinamakan lam kai li'annaha syarakat kai, li'annaha syarakat kai, karena ya menyamai kai, syarakat kai yakni menyamai kai, fid dalalati 'ala at-ta'lil, dalam hal dalalah, dalam hal penunjukan, 'ala at-ta'lil, atas at-ta'lil. Penjelasan illat. Nah, jadi kenapa disebut lam kai? Karena sama-sama dengan kai dalam hal apa? Ta'lil. Oleh karena itu dia seperti kai dalam dari segi makna itu. Nah, oleh karena itu kai yang kita lewati, kai itu dipersyaratkan apa kai? Kai sendiri kan harfu nasbi wa masdar. Jadi persyaratkan harus didahului oleh lam ta'lil, ya kan? Baik zahirah maupun muqaddarah. Nah, maka an na'am di sini yang mudmarah jawazan didahului oleh lam at-ta'lil. Nah, yani lam ta'lil, lam kai ya. Setelahnya adalah an mudmarah jawazan. Barakallahu fikum. Irobnya besok aja. Nah, nukta fi bihada. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.